bersamamu Tuhan, ada pengharapan yang tak akan mengecewakan. Indah menyembahmu Tuhan, ada kepastian yang tak pernah ada yang dapat berikan. Dibandingkan semua keindahan dunia, surga lebih indah. Dibandingkan semua yang pernah ku rasa, surga lebih indah. Dibandingkan semua bersamamu Tuhan, ada pengharapan yang tak akan mengecewakan. Oh indah yang tak